رسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ wa kullu dhalalatin finnar a'azanallahu wa iyyakum minannar. Para hadirin sekalian, barakallahu fikum, masih melanjutkan dari risalah Sifatul Khawarij al-Ghullat, mengenal beberapa sifat-sifat dari kelompok Khawarij Al-Ghullat ekstrim. Pada pertemuan yang lalu kita ulang kembali as-sifatu as-saniyatu asyarah, sifat yang ke-12, saniyata asyarah. Annahum yud'inun ala umaraihim, bahwasanya mereka itu yud'inun, mencela, menta'an, mencela ala umaraihin, kepada para pemimpin-pemimpin mereka sendiri. Wa yashhaduna 'alaihim bidh-dhalal, dan mereka bersaksi alaihim atas penguasa-penguasa mereka bidolal, dengan kesesatan. Kama fa'ala Abdullah ibni Dhil Khwaisirah ma'an Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana telah dilakukan tindakan seperti itu oleh Abdullah ibni Dhil Khwaisirah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana hadis yang sudah lewat. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang membagi harta rampasan perang, maka Dhil Khwaisirah mengatakan, i'dil, bersikap adillah engkau wahai Muhammad. Ini adalah bentuk ta'an, celaan, kritikan kepada pemerintah, penguasa kaum muslimin. Demikian pula ta'an mereka kepada Ali bin Abi Thalib. La hukma illa lillah, tidak ada hukum kecuali hanya milik Allah. Dikira Ali bin Abi Thalib sebagai orang yang tidak mengerti agama, dia berhukum dengan hukum Allah, namun dita'an dengan kalimat seperti itu. Demikian pula sifat-sifat mereka kepada penguasa-penguasa kaum muslimin sesudahnya. Oleh karena itu, prinsip salaf, prinsip para sahabat, sebagaimana diriwayatkan oleh Anas ibni Malik, radhiyallahu anhu, kata Anas ibni Malik, nahana kubarauna min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la tasubbu umara'akum. Anas ibni Malik berkata, Anas sahabat, beliau mengatakan bahwa para pembesar-pembesar sahabat Nabi itu melarang kami. Apa larangannya? La tasubbu umara'akum. Adalah para tokoh-tokoh sahabat, mereka melarang kami dengan mengatakan la tasubbu umara'akum. Jangan kalian memaki, mencela para penguasa-penguasa kalian, wahai kaum muslimin. Ini menunjukkan prinsip para salaf menjaga lisan dari mencela, menjatuhkan kehormatan para penguasa-penguasa kaum muslimin. Jaga lisan. La tasubu umara'ak. Berbeda dengan prinsip khawarij. Berani mengkritik, berani mencela, itulah sikap dan bukti nampak jelas dari prinsip khawarij. Adapun ahlus sunnah menjaga lisan. Menjaga lisan mereka dari menjatuhkan kehormatan seorang penguasanya sendiri. Penguasa adalah yang menjadi tulang punggung keamanan sebuah negara. Negara aman karena penguasanya wibawa. Kalau wibawa penguasanya sudah dijatuhkan, akan hancurlah kehidupan keamanan sebuah negara. Maka prinsip dakwah salafiyah adalah seperti ini disampaikan oleh Anas ibni Malik, la tasubu umara'akum. Barakallahu fikum. Masuk yang ke-13, as-sifatu as-salisata asyarah, sifat yang ke-13. Annahum yad'una ila kitabillahi. Annahum yad'una ila kitabillah. Bahwasanya mereka yad'un, mengajak, menyeru. Menyeru. Kemanakah khawarij itu menyeru? Ila kitabillah, kepada kitab Allah Al-Quran. Mereka mendakwahkan kepada seruan yang sangat mulia, kitabullah, kitabullah. Walaisu minhu fi syai'in. Walaisu minhu fi syai'in. Dan mereka tidak termasuk sedikit pun dari orang yang menyeru Al-Quran. Mereka bukan termasuk orang yang menyeru kepada Al-Quran. Barakallahu fikum. Sebagaimana hadis Abu Sa'id Al-Khudri, wa Anas ibn Malik, dan juga hadis yang dikeluarkan dari Anas ibn Malik, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud 4765. Hadis sudah lewat. Ketika mereka mengatakan la hukma illa lillah, tidak ada hukum kecuali hukumnya Allah, Al-Quran. Sebuah seruan yang sangat mulia, ajakan yang sangat mulia. Tetapi mereka sendiri tidak kembali kepada Al-Quran. Mereka sendiri tidak mengamalkan apa yang dimaukan dari kitabullah. Barakallahu fiik. Seharusnya sikap orang muslim asyidda 'alal kuffar ruhama bainahum. Tegas terhadap orang kafir, rahim terhadap orang mukmin. Ini kebalik. Keras terhadap orang mukmin, lembut kepada orang-orang kafir. Terbalik. Seruannya tidak sama dengan prakteknya. As-sifatur rabi'ata asyarah. Sifat yang ke-14. Anahum la yarawna li ahlil ilmi wal fadli makanah. Anahum, bahwa mereka khawarij, la yaraun, tidak memandang. Tidak memandang li ahlil ilmi, kepada orang yang berilmu. Wal fadli, dan orang yang memiliki keutamaan. Makanah, adanya kedudukan. Khawarij, mereka tidak memandang orang yang berilmu, orang yang memiliki keutamaan, makanah, memiliki kedudukan. Jadi sifat khawarij sangat jelek, tidak mengerti ilmu dan orang yang berilmu, tidak mengerti orang yang utama dan yang diberi keutamaan. Walidha za'amu annahum a'lamu min aliyin ibni Abi Talib wa ibni Abbas wa sa'iris sahabah. Oleh karena itu, za'amu mereka menyangka, menganggap. Mereka menganggap kalau mereka itu a'lam, lebih berilmu dibandingkan Ali bin Abi Thalib wa Ibni Abbas, dan lebih berilmu daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma wa sa'iri as-sahabah, dan seluruh para sahabat. Oleh karena itu, khawarij di masa-masa itu mereka menyangka, za'amu, bahwa mereka itu lebih berilmu dibandingkan Ali. Padahal Ali bin Abi Thalib muridnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, lebih mereka menganggap lebih berilmu dari Ibnu Abbas, padahal Ibnu Abbas ulamanya para sahabat. Ulamanya para sahabat. Sampai Umar bin Khattab membuat tim musyawarah, dan anggota musyawarahnya adalah Ibnu Abbas. Anak muda tapi ilmunya luas. Sampai orang-orang Ansor cemburu, "Duh, saya juga punya anak-anak muda, kenapa tidak diajak?" Bukan masalahnya anak muda, ini orang alim, ulama. Begitu Ibnu Abbas, kedudukannya sangat mulia. Demikian pula khawarij menganggap lebih berilmu dibandingkan seluruh para sahabat. Makanya ketika dicek di tengah-tengah kelompok khawarij, adakah seorang sahabat? Ternyata tidak ada satu pun sahabat. Khawarij yang jumlahnya ribuan dicek, ternyata tidak didapati satu pun sahabat. Berarti mereka orang-orang yang menganggap dirinya lebih alim dari muridnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu ciri khas khawarij. Al-Khawarij, demikian al-Khawariju awalul firaq fi tarikhil Islam. Makanya Anas bin Malik pernah berkata begini, Imam Malik ibni Anas, Malik ibni Anas rahimahullah, inna aqwaman ibtaghau ibadah wa adha'ul ilma, sesungguhnya sekelompok orang mencari-cari ibadah, ibadah ini, ibadah itu, ibadah ini, wa adha'ul ilma, dan mereka menyia-nyiakan ilmu. Fa kharaju ala ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi asyafihim. Mereka ada sekelompok kaum yang sibuk mencari ibadah, dan melalaikan ilmu agama. Akhirnya apa? Kharaju, keluar, menentang, melawan umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan pedang-pedang mereka. Siapa ini maksud? Khawarij. Belajar sunnah, belajar bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan manhajus salaf. Demikian pula Ibnu Mas'ud berkata, la yazalun nas bi khairin ma akhadul ilma min akabirihim. Kata Abdullah bin Mas'ud, terus menerus manusia akan baik keadaannya, terus menerus umat manusia baik keadaannya selama mengambil ilmu agama min akabirihim, dari tokoh-tokoh ulama-nya, ulama kibar, semua sahabat, orang-orang yang berilmu, sehingga pantas mereka diambil ilmunya, mengerti dan mendengar apa yang didakwahkan oleh Rasulullah SAW, melihat, mendengar. Mereka punya ilmu. Tingkatan ilmunya bertingkat-tingkat. Ada yang banyak meriwayatkan hadis Abu Hurairah, ada yang fuqaha Ibnu Mas'ud, Mu'ad ibn Jabal, ulama. Manusia akan selalu baik kalau mengambil ilmu dari akabirihim. Begitu kata Abdullah ibn Mas'ud. Wa'an umanaihim, orang-orang yang terpercaya. Dan mereka, falau akhadu min sigharihim wa syirarihim halaku. Namun kalau mengambil ilmu dari orang yang jelek, orang-orang yang jelek dari kalangan ahlul hawa, sigar, orang yang kecil, dan syirar, orang yang jelek, halaku, binasa. Barakallahu fiik. Ini mengingatkan kepada kita untuk selalu berjalan dengan ulama al-kibar. As-sifatu al-khamisata asyarah, sifat ke-15, annahum yatashaddadun fil ibadah, bahwa mereka yatashaddadun, sangat bersemangat, fil ibadah, dalam ibadah. Fayata'abbadun wat yatadayyanun hatta yujibun man ra'ahum wa ta'ajjabuhum anfusuhum annahum, bahwa mereka khawarid yatasyaddadun, sangat keras semangat dalam ibadah, ketol. Fayata'abbadun, mereka terus beribadah. Wayatadayyanun, dan beramal. Beramal, yatadayyanun, beramal. Hatta yukjibun man ro'ah, sehingga kagum, ujub, kagum. Yu'jibun, sehingga bikin kagum man ra'ahum, orang yang melihat Khawarij, membuat kagum bagi yang melihatnya. Wata'ajjabahum angfusuhum, dan diri mereka juga ujub. Jadi kagum terhadap dirinya sendiri. Apa namanya? Kalau orang lain lihat kagum, dirinya lihat terhadap dirinya juga apa? Kagum. Tidak ada orang yang seperti saya ibadahin. Kagum. Demikian sifat mereka. Bukan orang yang malas, syiddah, keras, semangat. Tapi mereka kaum yang keluar dari sunnah. Qala Ibnu Abbas, berkata Imam Ibnu Abbas, walam ara qauman asyaddu ijtihadan minhum. Ibnu Abbas ketika melihat orang Khawarij di zamannya, karena beliau diutus oleh Ali bin Abi Thalib untuk menemuinya dan menasehatinya, kata Ibnu Abbas, walam aro qauman, saya tidak melihat, lam aro, saya tidak melihat qauman, suatu kaum, kaum Khawarij ini, asyadu istihadan minhum, yang lebih semangat dari mereka. Aidihim ka'annaha safanul ibil. Aidihim, tangan-tangan mereka, ka'annaha, seolah-olah, safanul ibil. Safan itu bagian tubuh unta yang digunakan untuk derum. Apa namanya? Derum, tahu ya? Antum pernah lihat kerbau derum? Itu kerbau derum. Kalau unta mungkin jarang antum lihat. Unta kalau derum, bagian tubuhnya nempel di pasir itu jadi keras. Nah, ya. Bagian tubuh yang kena pasir tadi jadi keras. Maka dikatakan safanul ibil. Tangan-tangan mereka itu keras. Seperti kerasnya bagian tubuh ya unta yang untuk derum. Itu tangan mereka. Wa wujuhum mu'linah min athari sujud. Dan wajah-wajah mereka itu mu'linah, ada tanda, memiliki tanda dari bekas sujud. Barakallah. Diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud di zamannya, dilaporkan oleh sahabat Abu Musa Al-Asy'ari atau yang lainnya, wahai Abu Abdullah Ibnu Mas'ud, di masjid ada orang sedang berkumpul antara maghrib sampai isya dan berkelompok bikin halaqah, halaqah, halaqah, halaqah. Dan masing-masing halaqah dipimpin satu orang. Pemimpinnya mengatakan, kabbiru mi'ah, baca takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, 100 kali. Sambil menghitung tangannya dengan kerikil, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sabbihu mi'ah, baca tasbih, subhanallah, subhanallah, 100 kali. Sambil menghitung pakai kerikil, subhanallah, subhanallah. Ada pimpinannya, ada komandannya. Wahalilumi'ah, baca la ilallah 100 kali. La ilallah, la ilallah, la ilallah 100 kali. Abdullah ibn Mas'ud menemui mereka, menasehati mereka. Pakaian Nabi belum hancur, perabot rumahnya belum hancur, sahabat-sahabat masih pada hidup. Apa yang kalian lakukan ini? Maksudnya zaman Nabi tidak ada ibadah model kayak gini. Ya Aba Abdurrahman, wahai Abu Abdurrahman, manuridu bihi illa khaira. Kami melakukan model ibadah seperti ini tidak lain tujuannya adalah kebaikan, cari pahala daripada nganggur. Kita dapat cari pahala, mbok diterima. Ini kan bagus. Kecuali kebaikan. Kam min muridin khairan lan yusibah, kata beliau. Abdullah bin Mas'ud mengingatkan, berapa banyak orang yang menginginkan kebaikan, namun karena Nabi dan para sahabat tidak melakukan cara seperti ini, lan yusibah, dia tidak bisa mendapatkannya. Aku tidak melihat kalian kecuali kaum yang sesat. Maka oleh Abdullah bin Mas'ud diusir dari masjid, keluar sambil diambil kerikilnya dibuang. Ternyata orang yang berkumpul di masjid ini pada saat perang Nahrawan didapati mereka-mereka itu. Jadi Khawarij itu orang-orang yang getol. Tangannya itu digambarkan seperti apa tadi? Bagian unta yang untuk derum, keras. Wajahnya nampak bekas sujud. Tapi keluar dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Ala ujub, antum lihat footnote nomor 2 di garis, di bawah garis itu. Al ujub bin nafsi sababun min asbab dolali ahlil bid'ah. Ujub, heran, kagum terhadap diri sendiri adalah sebab, diantara sebab-sebab kesesatannya ahlul bid'ah. Ujub terhadap dirinya sendiri. Wahada madkhal min madakhili syaitan. Ini adalah perangkap yang dimasuki dari jalan-jalan yang dimasuki oleh syaitan. Alal ubad wal mujahidin wasuhad, kepada orang ahli ibadah, para mujahidin, as-suhad, orang yang zuhud. Malam ya'tasimu bisunnah. Lihat, selama mereka tidak berpegang teguh dengan sunnah. Barakallahu fiik. Jadi mereka orang-orang yang melakukan semangat ibadah tapi tidak di atas sunnah, akhirnya kagum dengan apa yang dilakukan oleh dirinya sendiri. Walayyaudzubillah. As-sifatu as-sadisata asyar, sifat nomor 16. Ana ibna Umar radhiyallahu anhuma yarahum sirarul khalqi. Sifat yang ke-16 bahwa Ibnu Umar, namanya Abdullah radhiyallahu anhu, yarahum, melihat mereka, melihat para khawarij, syirarul khalqi, sejelek-jelek makhluk. Waqala, dan berkata radhiyallahu anhu, intaliqu ila ayatin nazalat fil kuffar faja'aluha fil mu'minin. Dikeluarkan adalah hadis Bukhari, babu qatlil khawariji wal mulhidin ba'da iqamatil hujjati alaihim wa qawlillahi ta'ala wa makanallahu liyudilla qawman ba'da idhadahum hatta yubayyina lahum ma yattaqun. Keberkata Abdullah ibn Umar, bahwasanya kata Ibnu Umar, yarahum syirarul khalqi, mereka itu sejelek-jelek makhluk, kata Abdullah bin Umar. Waqala, dan Ibnu Umar berkata, intaliku ila ayat, mereka pergi membawa ayat. Nazalat fil Quran fil kuffar, ayat diturunkan untuk orang kafir. Nazalat fil kuffar, ayat diturunkan untuk orang kafir. Faja'aluha fil mu'minin, dan mereka terapkan untuk orang mukmin. Wa malam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Asal ayat ini yang ditujukan adalah orang Yahud. Baca ayat sebelumnya. Tetapi mereka bawa ayat-ayat seperti ini untuk menghakimi orang-orang mukmin. Contohnya Ali bin Abi Thalib. Babu qatlul khawarij. Bab dalam hadis Bukhari, bab memerangi khawarij. Dan mulhidin, orang yang menyimpang. Ba'da iqamatil hujjah, setelah ditegakkannya hujjah atas mereka. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa ma kana Allah liyudilla qauman, tidaklah Allah akan menyesatkan suatu kaum. Ba'da idhadahum, setelah Allah berikan petunjuk atas mereka. Hatta yubayyina lahum ma yattaqun, sehingga dijelaskan untuk mereka perkara yang mereka bertakwa dengannya. Ma'asyiral muslimin, jadi orang khawarij tadi memiliki kedangkalan ilmu. Sufahaul ahlam, tidak faqih, sehingga ayat-ayat dipakai serampangan oleh mereka. Ayat-ayat yang tidak seharusnya diarahkan untuk orang mukmin, mereka hukumkan ayat tersebut kepada orang mukmin. Karena tidak faqih, karena bukan termasuk orang-orang yang serius mempelajari ilmu, akhirnya digelari oleh Nabi sufahaul ahlam, dangkal otaknya. Kalimat jihad, wa qatilul musyrikin kafah, perangi semua orang kafir. Sehingga kata Imam Samudra dan yang bersamanya, kapan ketemu orang kafir sikap. Dia tidak ngerti hadis Muslim, man qatala muahada, barang siapa yang membunuh orang kafir muahad. Ternyata orang kafir itu dibeda-bedakan. Ada kafir dhimmi, orang kafir yang dilindungi oleh kaum muslimin atau pemerintah kaum muslimin minta jaminan perlindungan, dilindungi. Atau kafir muahad yang mengikat perjanjian damai, dilindungi. Atau kafir musta'man yang minta jaminan keamanan para turis-turis yang datang ke negeri kaum muslimin, minta jaminan keamanan, dilindungi. Tapi karena mereka serampangan, faqtulul musyrikin kafah, perangi seluruh orang kafir. Akhirnya diledakkanlah bom di berbagai tempat-tempat yang seharusnya tidak boleh dibunuh, dibunuh. Barang siapa yang membunuh kafir mu'ahad, lam yarih ra'ihatal jannah, tidak akan mencium bau surga. Wa ingkanat masirata arba'ina ama, walaupun tercium aroma surga perjalanan 40 tahun. Hadis Muslim. Hadis ini mau ditaruh di mana? Itu kan zaman Nabi. Itu kan penguasa zaman Nabi. Barakallah. Ayat hadis digunakan dengan bimbingan para ulama. Tanyakan ke ulamanya coba. Ulama ahlus sunnah yang mengikuti jejak salaful ummah, coba tanyakan. Jangan emosi. Tayyib, hanya perasaan semangat, ilmu. Itulah mereka. As-sifatu as-sabi'ata asyara, sifat yang ke-17. Anahum yahrujun ala khairi firqatin minan nas. Khawarij adalah mereka yang keluar ala khairi firqah, dari sebaik-baik kelompok, minan nas, dari manusia. Dalam hadis Bukhari yang sudah lewat, ketika mereka setelah terjadi tahkim antara Muawiyah dan Ali bin Abi Thalib, damai perang antara penduduk Irak dengan Syam berakhir dengan tahkim. Ketika Ali bin Abi Thalib membawa pasukannya pulang ke Kufah, ya waktu perang jumlahnya 120 ribu dan gugur 40 ribu, sisanya dibawa pulang. Nah, di tengah jalan inilah Khawarij tidak puas dengan perdamaian antara beliau Ali bin Abi Thalib dengan siapa? Muawiyah. Dianggap pakai hukum manusia, damai, bukan lagi hukum kitabullah. Keluar mereka dari jamaah kaum muslimin, keluar dari khilafah Ali bin Abi Thalib. Maka ciri khas Khawarij, mereka khuruj, keluar, tidak bergabung dengan kaum muslimin dan penguasanya. Akhirnya bikin negara di dalam negara, negara bawah tanah. Bupati, tapi bupati dalam bawah tanah, camat bawah tanah, lurah bawah tanah, jenderal bawah tanah. Jadi semuanya bawah tanah. Negara di dalam negara. Kalau dia khalifah, kenapa ditangkap oleh pemerintah kita coba? Ada khalifah kok ditangkap pemerintah? Berarti yang sah yang mana? Yang khalifah-khalifahan atau yang sah yang pemerintah asli? Oh, berarti itu khalifah-khalifahan. Masa ada khalifah ditangkap sama aparat? Nah, ini namanya negara di dalam negara. Itu pemikiran Khawarij. Adanya bai'at, setia dengan amirnya. Ini sudah alamat kesana Khawarij. Cuman belum bawa senjata saja. Kalau dikasih senjata mungkin langsung bergerak. Na'udzubillah. Ma'asyiral muslimin, dan mereka melakukan tindakan keluar, bahkan membunuh Ali bin Abi Thalib, dianggap sebagai amalan yang diridhoi Allah. Seorang tabi'in tadinya meriwayatkan hadis dari Aisyah, ahlu sunnah, sampai riwayatnya dikeluarkan oleh Imam Bukhari, Imran ibni Hattan. Imran ibni Hattan, ahlu sunnah tadi dalam kisahnya. Kemudian dia menikahi dengan putri pamannya. Tetapi putri ini, putri pamannya ini, wanita yang berpemikiran Khawarij, Khawarijiyah, wanita teroris. Jadi coba dulu ada wanita Khawarijiyah, sekarang juga ada wanita Khawarijiyah. Masuk ke markas pemerintah bawa gunting. Ini sufaha. Nah, wanita Khawarijiyah ini dinikahi oleh Imran ibni Hattan. Imran ibni Hattan ulama, meriwayatkan hadis dari jalan Aisyah radhiyallahu anha, tabi'in. Begitu menikah, ternyata dia terbawa kepada pemikirannya siapa? Istrinya. Apa tadi pemahaman istrinya? Waris. Maka dia pun bersyair, yakni Imran ibn Hattan, ya darbatan man taqi man arada biha illa liyabluga min dil arsy ridwana, inila adkurahu yauman fa ahsabuhu aw fil bariyah indallahi mizana. Wahai orang yang, wahai pemukul, pembunuh Ali, orang yang bertakwa, tidaklah dia menginginkan kecuali untuk bisa mencapai ars yang diridhoi oleh Allah. Maksudnya Abu Lu'lu'ah yang membunuh Ali dianggap orang yang bertakwa, yang sedang mencari keridhoannya Allah. Ya, lihat pengaruh besar teman yang tadinya ahlu sunnah karena punya istri khawarij langsung berbalik memuji Ali atau memuji Abu Lu'lu'ah. Abdurrahman bin Muljim, yang membunuh Ali itu Abdurrahman bin Muljim. Afwan. Ternyata yang seharusnya dipuji Ali radhiyallahu anhu sekarang berbalik memuji Abdurrahman bin Muljim, pembunuh Ali. Itu bahaya teman yang jelek, bahaya istri yang tidak di atas bimbingan sunnah mempengaruhi suaminya. Istri wanita yang lembut bisa membuat suami yang kuat jadi apa? Lemah. Lagi itikaf, khusyuk, di SMS, mas sudah mau lebaran, goyang, ini mau khatam di sini atau pulang saja. Wanita yahi, lemah tapi bisa menggoyah kekuatan laki-laki yang kuat. Wanita, termasuk ini Imran ibn Hattan. Barakallahu fikum. As-sifatu as-saminata asyara, sifat yang ke-18, anna qaulallah ta'ala, barfa firman Allah ta'ala, wa minhum man yalmizuka fis sadaqat, wa minhum dan di antara mereka, man yalmizu ada yang mencela, lamiz, lamiz itu memberikan celaan tapi langsung berhadap-hadapan, namanya lamiz, mencela tapi celaan itu disampaikan langsung berhadapan, namanya lamiz. Kalau wailul likulli humazatil lumazah, kalau humaz, hamz, mencela tapi di belakang, apa namanya? Mencela tapi tidak berhadap-hadapan, bahasa Arabnya humaz. Kalau berhadapan lumaz. Baik, dalam ayat wailul likulli humazatil lumazah. Apa terjemah kita di terjemah Quran itu? Al-muhim itu kata ulam, kalau lumaz mencela di hadapannya, maka dikatakan wa minhum dan di antara mereka ada orang yang yalmizuka mencelamu. Mencelamu Muhammad fi shadaqat, dalam sedekah-sedekah. Nazalat fi Abdillah ibni dil khuwaisirah at-tamimi mabda'ul khawarij. Nazalat turun ayat ini At-Taubah 58 fi Abdillah ibni dil khuwaisirah, berkenaan dengan Abdullah bin dil khuwaisirah at-tamimi, mabda' pendiri, cikal bakal munculnya khawarij dari orang ini. Saya rujuk min dihada. Setelah dia mengatakan i'dil, kamu bagi harta tidak adil. Nah, mencela kepada siapa? Rasul, khawarij. Dari cikal bakal orang inilah kata beliau, saya rujuk min dihada. Akan keluar dari orang yang setipe ini, sejenis ini, sejenis Abdullah bin Dilkhwaisirah, orang yang mencela Rasul, mencela penguasa. Apa yang dibagikan dianggap tidak adil. Maka penguasa kaum muslimin, barakallahu fikum, tidak lepas dari celaan khawarij. Tauhud, dikatakan tauhud, tauhud itu maknanya setan. Jadi mereka menggelari pemerintah itu tauhud. Orang yang bersama pemerintah dikatakan tauhud. Penguasanya tauhud. Mereka katakan seperti itu, kata khawarij. Sungguh celaan yang sangat keji. Padahal mereka sendiri hidup di negeri kaum muslimin. Namanya orang tidak bersyukur ya. Dia beli beras pakai uang atau pakai kertas biasa? Atau pakai daun? Pakai uang yang dicetak oleh penguasa. Kenapa Anda mencela penguasa sendiri? Tidak bersyukur kepada Allah. Man la yasyukurin nas. Orang tidak bersyukur kepada Allah, orang yang tidak bersyukur kepada manusia. Doakan penguasa dengan kebaikan. Diberikan taufik, diberi hidayah, diberi oleh Allah petunjuk jalan yang lurus. Itu cara yang benar, bukan mencela pada mereka. Demikian insyaallah sampai pada poin yang ke-18. Wassallallahu ala nabi Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillah. Subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.